Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ibadallah, ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Merupakan salah satu dari keistimewaan dan keutamaan yang Allah hanya berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah jawami'ul kalim. Diberikan kepada Rasulullah SAW jawami'ul kalim, perkataan yang ringkas, pernyataan-pernyataan dan sabda-sabda Rasul SAW selalu simpel, ringkas, namun begitu padat, begitu dalam kandungan makna dan isi yang ada padanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Oleh sebab itu, kalau kita mengamati hadis-hadis Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya bentuk-bentuk zikir yang Rasulullah contohkan, bentuk-bentuk doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan, selalu semua itu bentuknya simpel, ringkas, pendek, namun begitu padat dan begitu luas isi kandungannya. Yang kedua, kita mengetahui pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'sum, orang yang terjaga, Allah lindungi dari segala bentuk kesalahan dan kekhilafan. Oleh karenanya, apa yang Rasul ucapkan, apa yang Rasulullah katakan, tidak akan ada kesalahan padanya, tidak akan ada kekeliruan padanya. Dengannya, ketika kita mencontoh, meniru, bersuri toladan kepada beliau dalam zikir-zikir kita, kita berzikir dengan zikirnya Rasulullah, kita berdoa, mengucapkan, membaca doa-doa seperti yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan itu kita pun aman, aman dari perkataan tersebut. Tidak akan ada kesalahan padanya, tidak akan ada kekeliruan padanya. Berbeda jika zikir-zikir tersebut, wirid-wirid yang dibaca, atau doa-doa yang kita panjatkan buatan manusia selain Rasul SAW, karangan dan karya manusia, entah siapa dia, manusia biasa yang tidak luput dari khilaf, dan banyak kesalahannya, banyak kekeliruannya, kita khawatir. Jangan-jangan yang kita ucapkan itu termasuk kesalahan. Khawatir jangan-jangan itu doa, itu wirid, ada kekeliruan padanya karena bermuncul, berasal dari orang yang tidak luput dari yang namanya kesalahan dan kekeliruan. Dari sini, ibadallah, jamaah sekalian rahimakumullah, patut bagi kita untuk mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam zikir beliau, wirid dan doa-doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, antara lain dari doa-doa tersebut yang Rasulullah ajarkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari sahabat Syaddad ibni Aus radhiyallahu taala anhu. Rasulullah katakan kepadanya, ya Syaddad ibni Aus, idzaktanazan nasud dzahaba wal fidda faqnuz hadhil kalimat. Wahai Syaddad ibni Aus, jika kebanyakan manusia mengumpulkan dan menimbun emas dan perak, harta benda, maka kamu hendaklah menimbun dan mengumpulkan, menghafalkan, mengamalkan kalimat-kalimat berikut. Rasul ajarkan padanya doa yang mulia ini. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam perkara ini, yaitu perkara agama ini, untuk selalu istiqamah taat kepada Allah. Wal azimata 'ala rusyd. Aku memohon kepadamu azimah, kekuatan dalam rusyd. Rusyd, segala kebaikan, dan itu dengan menjalankan perintah Allah, perintah Rasulnya, meninggalkan larangan Allah, larangan Rasulnya. Wa as'aluka mujibati rahmatik, aku memohon kepadamu ya Allah perkara yang mewajibkan rahmatmu. Artinya dengan itu seorang hamba mendapat, pasti mendapat rahmat Allah. Wa azaima maghfiratik, dan perkara pula yang dengannya seorang hamba pasti akan mendapatkan ampunan Allah. Wa as'aluka syukra ni'matik, aku memohon kepadamu untuk selalu bersyukur atas kenikmatanmu. Wa husni ibadatik, dan selalu beribadah kepadamu dengan benar. Wa as'aluka qalban saliman, aku memohon kepadamu ya Allah hati yang bersih, suci. Walisanan sadiqa, dan lisan yang jujur. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, aku memohon kepadamu segala kebaikan yang engkau ketahui. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, aku berlindung diri kepadamu dari segala kejelekan yang engkau ketahui. Wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku memohon ampun kepadamu dari segala dosa yang engkau maha mengetahuinya. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguh engkau ya Allah maha mengetahui segala yang gaib. Hadis doa yang begitu mulia, ringkas, tidak bertele-tele, tidak panjang, namun begitu luas dan begitu mencakup segala kebaikan dunia dan akhirat. Pertama, Rasul ajarkan kepada Syaddad ibn Aus sahabatnya, dan tentunya ajaran ini kepada segenap umat beliau. As'aluka tsabata fil amr, aku memohon kepadamu ya Allah keteguhan dalam urusan ini, urusan agama, agar seorang hamba tidak simpang siur, tidak tersesat dari siratal mustaqim, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi istiqamah di atas jalan Allah sesuai tuntunan Rasulnya. Dikala banyak orang yang kemudian mereka menyimpang, mereka keluar dari siratal mustaqim. Wal azimata 'ala rusyd, aku memohon kepadamu kekuatan dalam ar-rusyd, kebaikan. Hal ini penting, karena betapa seringnya kita seorang hamba mendengar kebaikan, diajarkan kepada kita ini perintah Allah, Allah perintahkan demikian, Allah wajibkan demikian, Rasul contohkan begini. Ini haram, dilarang oleh Allah, ayatnya ini, dilarang oleh Rasulullah, hadisnya ini. Tetapi jadi permasalahan azimah, tidak ada kekuatan untuk mengamalkannya. Ilmu telah dia tahu, telah sampai kepadanya hujjah, tetapi kekuatan, kesungguh-sungguhan untuk mengamalkan semua itu perlu taufik dari Allah. Ini yang Rasul ajarkan untuk diminta kepada Allah. Azimata 'ala rusyd, sehingga seorang hamba sungguh-sungguh punya kekuatan mengamalkan segala perintah yang telah dia tahu, meninggalkan segala larangan yang telah sampai kepadanya, itu dari Allah dan dari Rasulnya. Wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Demikian pula agar seorang hamba selalu mendapat rahmat Allah, selalu mendapat ampunan dari Allah, karena manusia begitu butuhnya terhadap rahmat dan ampunan dari Allah. Manusia banyak salahnya, kita manusia banyak kekurangan dan khilafnya. Kalau bukan karena ampunan dari Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, hancurlah kita, sia-sialah hidup kita, terlebih di akhirat kelak akan sengsara. Maka kita sangat butuh rahmat dan ampunan Allah. Diminta itu semua kepada Allah. Wa as'aluka syukra ni'matik. Aku memohon kepadamu ya Allah untuk bersyukur selalu terhadap kenikmatanmu yang begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung kenikmatan Allah, tidak akan bisa kalian menghitungnya karena begitu banyak. Bersyukur atas kenikmatan Allah dengan yang pertama hati kita meyakini bahwa semua itu anugerah dari Allah semata, bukan karena kekuatan dan daya upaya kita, bukan karena kelebihan kita. Kalau bukan karena Allah, tidak akan semua itu kita peroleh. Yang kedua, dengan lisan bersyukur, dengan memuji Allah, bersyukur kepadanya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan pujian dan sanjungan kepadanya. Yang ketiga, dengan amalan saleh, kita gunakan kenikmatan itu untuk menambah kedekatan kita, ibadah kita kepada Allah. Kalau bukan karena taufik dari Allah, akan berat dan sulit manusia bersyukur atas kenikmatan yang banyak telah Allah berikan kepadanya. Wa husni ibadatik. Aku memohon kepadamu untuk ibadah dengan benar kepadamu ya Allah. Ibadah tidak akan benar kecuali ketika terpenuhi padanya dua syarat mutlak. Yang pertama, ikhlas hanya untuk Allah semata niatnya, tujuannya. Yang kedua, amalan itu sesuai dengan bimbingan, contoh dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar ibadah kita benar, diridhai dan diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Wa as'aluka qalban saliman. Aku memohon kepadamu ya Allah hati yang suci, hati yang bersih dari segala kemusyrikan, dari segala noda-noda maksiat dan dosa, segala kemungkaran yang dimurkai oleh Allah. Hati yang karenanya orang akan terselamatkan di akhiratnya. Firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu, di hari kiamat, tidak akan berguna harta maupun anak keturunan kalian semua. Sia-sia, enggak akan berguna. Kecuali yang datang menghadap Allah membawa hati yang suci, bersih dari kekufuran, bersih dari kemusyrikan, bersih dari segala kemaksiatan dan dosa. Walisanan shadiqah. Dan aku memohon kepadamu lisan yang jujur, lisan yang berkata benar sesuai dengan apa yang dia ketahui, sesuai dengan fakta yang ada, benar, jauh dari kedustaan, benar, jujur, jauh dari segala kebohongan. Tubuh manusia ini segalanya tergantung lisannya. Di dalam hadis Rasulullah katakan, setiap hari tubuh berkata kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah. Kalau kamu istiqamah, kami akan istiqamah. Tapi kalau kamu bengkok, kami pun akan ikut bengkok. Bagaimana tubuh manusia ini, tangannya, kakinya, pandangan, pendengarannya dan yang lainnya tergantung lisannya. Lisannya benar dan jujur, maka seluruh tubuhnya akan ikut benar dan jujur adanya. Begitu pula kalbu menentukan kesolehan atau tidaknya seorang hamba. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Rasul sebutkan dalam tubuh ini ada segumpal darah, kalbu. Kalau dia baik, seluruh tubuh akan ikut baik. Kalau dia rusak, akan ikut rusak pula seluruh tubuh yang ada. Dibutuhkan kalbu yang selim, kalbu yang suci. Dan itu yang Rasul ajarkan untuk kita minta dalam doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di akhir doa Rasulullah kembali ajarkan, wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Ya Allah, aku meminta kepadamu segala kebaikan yang engkau tahu itu baik bagiku. Aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari segala kejelekan yang engkau tahu itu jelek bagiku. Dan ini doa yang sangat dalam. Padanya kita pasrah, bergantung hanya kepada Allah, dan hanya Allah yang Maha tahu segalanya. Apakah ini memang baik bagi kita sehingga patut kita mendapatinya? Apakah ini jelek bagi kita, akan mensengsarakan kita dunia dan akhirat? Semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Aku meminta kebaikan yang engkau tahu itu baik bagiku. Aku berlindung dari kejelekan yang engkau tahu itu jelek bagiku. Manusia dengan segala keterbatasannya mungkin mengira itu baik baginya, berambisi berbuat segalanya untuk mengejar dan mendapatinya. Bisa jadi disitulah celaka dan kerugian dia. Atau dia merasa benci, memusuhi dan menentang sesuatu yang tidak dia senangi, padahal di situ kebahagiaan dia, di situ kunci kesuksesan dia dunia dan akhiratnya. Manusia penuh kejahilan, penuh kejahilan dan kekurangannya. Oleh karenanya dia minta kepada Allah, segala kebaikan yang engkau tahu ya Allah, aku berlindung dari segala kejelekan yang engkau tahu ya Allah, dan aku meminta ampun kepadamu dari segala yang engkau tahu juga, dikembalikan kepada pengetahuan Allah yang Maha tahu segalanya. Mungkin kita manusia sudah lupa pernah melakukan dosa ini dan itu. Mungkin kita sudah tidak ingat lagi pernah berbuat zalim, pernah melakukan maksiat ini dan itu, dan belum kita bertobat kepada Allah, belum kita beristighfar minta ampun kepadanya, dan dosa-dosa yang lain yang kita sengaja maupun dalam keadaan kita tidak sengaja, kita ketahui ataupun kita tidak ketahui, semuanya masuk dalam doa Rasul ini. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari segala yang engkau tahu bahwa itu dosaku, itu kemaksiatan. Innaka anta allamul ghuyub. Engkau ya Allah Maha mengetahui segala yang gaib. Doa simple, ringkas, namun seperti kita dapati begitu padat isinya, dan lebih padat sehingga kita hanya bisa menyampaikan intisari dari makna kandungan hadis ini, padahal jika dijabarkan tentu akan lebih panjang dari apa yang kita sampaikan. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rusht, wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik, wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik, as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa, wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta allamul ghuyub. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu kita beribadah dengan benar kepadanya, diberikan kepada kita lisan yang jujur dan demikian pula hati yang suci. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa na'udhu bika min syarri masta'adhaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma warzuqhum bitanatan salihah. Allahumma waffiqhum lihudak waj'al amalahum fi ridhak. Allahumma ij'alhum khairan lil biladi wal ibad birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.